Segala yang ada di hati atas kehendaknya. Rasa sayang ini, rasa cinta ini, anugerah ilahi. Bahagia telah terjadi, aku dan dirimu harus dipertahankan. Apapun yang terjadi demi cinta abadi. Semua ini karunia-Nya. Mengapa kita tersisa. Bahagia telah terjadi, aku dan dirimu harus dipertahankan. Apapun yang terjadi demi cinta abadi. Semua ini karunia-Nya. Mengapa kita